wis cukup sakno ae. Kok kedawan iki ora. Oke, bismillah Mas, sing kene mau takon wis puas ya. Wis ilang. Ah, wis gak apa-apa ya. Pokoke sing ojo Pak nek nyawang wong liya nek jarene kata-kata mutiara kan kalau soal kekayaan nyawang mengisor, nek soal kemuliaan nyawang munggal kan ngono sih rek. Nek teorine makiyah kan gampang, nek kon pas ana tempe ya sing enak iku tempe ngono rek. Nang ngono sih. Nek ana iku 1000 dina iku ya sing paling tepak iku 1000. Ojo 1000 ta mangan tempe mbayangno sa buntut kok sa tempene gak enak, sambutute gak klakon, gak karu-karuan sampean. Gitu ya. Jadi hidup itu sebenarnya orang Indonesia yang paling memiliki filosofi yang tinggi dan akurat untuk bisa menjalani hidup dengan sedasar-dasarnya sebaik-baiknya. Oke, bismillah. Pak Muzamil, dari semua tadi ada enggak satu dua hal yang ingin ditambahkan? Selain soal ulama. Sebelum saya teruskan, Pak, kalau ya. Baik, terima kasih. Jadi apa yang disampaikan Pak Huda bahwa yang memerintah itu ulama itu sesuatu yang ideal, gitu ya. Tapi dalam realitasnya di Indonesia yang pegang palu itu adalah umaro, gitu Pak Huda. Oleh karena itu tadi kita mengatakan akhirnya terjadi apa semacam reduksi peran ulama gitu ya. Dan ini memang dimulai dari Belanda sebetulnya yang melakukan hal seperti ini. Dan bagaimana peran ulama itu, dan ini dimulai juga dari pendidikan Pak Huda. Jadi pendidikan itu dipisahkan, ada pendidikan umum, ada pendidikan agama. Padahal mestinya pendidikan itu adalah mempelajari ilmu. Ilmu itu sumbernya dari mana saja, baik ayat-ayat qauliyah maupun ayat-ayat kauniyah, sehingga manusia menguasai kedua-duanya. Dan mereka yang menguasai ilmu itulah adalah para ulama. Mungkin begitu. Dan kalau, selanjutnya kalau saya Pak Muzamil ya. Kan ini kita sudah punya Nahdlatul Ulama, juga sudah punya Muhammadiyah. Muhammadiyah itu watak kemuhammadan kan gitu kan, karakter. Betul. Muhammad. Betul. Nah, para ulama yang punya watak Muhammad kan luar biasa. Betul. Nah, Nahdlatul Ulama itu sebenarnya adalah dewan para ulama yang fungsinya di atas pemerintah. Betul. Seharusnya kan begitu. Seharusnya seperti nah, itu. Jadi Nahdlatul Ulama itu kumpulan orang-orang sepuh yang memiliki ilmu paling tinggi, yang memiliki kearifan dan kebijaksanaan serta kenegarawanan sedemikian rupa sehingga mereka yang memiliki wibawa untuk ikut menentukan siapa pemimpin yang baik. Betul. Dan bukan berposisi untuk malah ikut rebutan kursi dan ya. Jabatan kan gitu kira-kira ya, Pak Muzamil. Ya. Maksudnya gitu kan? Semestinya seperti itu. Jadi semestinya ulama itu memberi pengaruh positif kepada pemerintah, tapi sekarang yang terjadi justru ulama terkena dampak. Gitu. Seperti contoh kasus Pilpres kemarin, ini punya dampak yang besar terhadap Nahdlatul Ulama dan ulama. Padahal semestinya ulama memberi dampak bagaimana Pilpres berjalan sesuai dengan nilai-nilai kenabian kemuhammadan itu mestinya. Begitu. Ya, itu nanti kita bicarakan dalam forum yang mungkin lebih kecil, Bapak-bapak sekalian. Iki jadi terus no. Iki jam. Oke, masih ada lagi ya mau tanya lagi. Mas, maju Mas. Munggah Mas. Ya. Katakanlah kalau saya usul gini, saiki mes setengah jam 11, paling pol jam 12 ngono ya. Bawangku sik tanduk-tanduk dididik gak masalah lah ya, tapi kesepakatane ngono ya kira-kira ya. Oke, Mas monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Canun, satu pertanyaan terkait dengan ulama, umaroh dan masyarakat. Di Indonesia ini serba emboh, dalam arti masyarakat mikirnya sampai bingung. Dalam arti gini Janun, yang pertama ulama ketika menganggap pemerintah itu tidak sesuai dengan aturan agama, para ulama berbondong-bondong untuk menjadi umaro. Yang kedua, ketika ulama itu telah menjadi umaro, ulama lali asal usulnya. Bagaimana ia menjadi ulama, dipandang sebagai ulama dan lain sebagainya. Nah, hingga rakyat ini akhirnya bingung, mboh itu mau. Dalam arti apa yang harus dilakukan? Apakah ulama itu kemudian dielingno, kemudian tidak dianggap ulama lagi, atau bagaimana? Malah yang lebih lucu gini, para ulama misalnya gini, ketika pilpres terjadi, para ulama berbondong-bondong untuk saling membela satu sama lain, dan itu dengan tujuan untuk memakmurkan golongannya masing-masing, bukan untuk kemaslahatan umat. Terima kasih. Sana ya, Cak. Cak. Oh, mana? Saya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mungkin pertanyaan saya singkat saja, Cak. Bagaimana sikap kita menghadapi fenomena yang terjadi saat ini? Yang mana kalau kita ibaratkan bahwa masyarakat adalah sebagai tepung. Saya melihat ulama itu terkotak-kotak, bagaikan butiran-butiran yang tidak dapat disatukan. Baik butiran-butiran tersebut berbentuk partai politik, organisasi kemasyarakatan, golongan, kekuasaan, maupun masjid dalam Islam. Mungkin begitu saja, Cak, pertanyaan dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muzamil, mohon dijelaskan yang nanti akan sampai kepada dua pertanyaan tadi, yaitu mengenai kenapa Allah, itu asbabun nuzulnya bagaimana, kok Allah mengatakan tema tentang hubbud dunya wa karahiyatul maut. Jadi begini, Rasulullah itu yang meramalkan ya dalam sebuah hadis bahwa besok di akhir zaman gitu ya, kamu itu akan seperti makanan yang dihubungi oleh lawannya gitu ya. Sebagaimana apa hewan-hewan itu menghubungi makanannya. Maka waktu itu sahabat ada yang bertanya, apakah kami waktu itu sedikit Rasulullah? Rasulullah menjawab, tidak. Jadi kamu akan seperti buih di lautan, kata Rasulullah. Apakah karena kami sedikit Rasulullah? Oh tidak, berantum tadi, bahkan kamu itu banyak. Terus kenapa? Nah, karena kamu telah dikuasai oleh penyakit wahan. Nah, apa wahan itu? Wahan itu adalah cinta dunia dan takut. Nah, ini penyakit hati, sehingga ini bisa menghinjam siapa saja, dan itu tidak terkait dengan ilmu. Sebetulnya mestinya terkait dengan ilmu. Mestinya orang semakin tinggi ilmunya, semakin ada kemampuan untuk proteksi dari penyakit-penyakit itu. Akan tetapi kenyataannya tidak. Maka kerusakan jiwa yang menimpa orang bodoh itu lebih sedikit bahayanya daripada yang menimpa orang besar. Maka kalau dalam Ta'limul Muta'allim itu, fasadun kabirun jahilun mutanassiku wa akbaru minhu alimun mutahaddiku. Jadi ya, kerusakan yang besar orang bodoh yang melaksanakan ibadah tanpa ilmu, tapi lebih besar lagi kalau ada orang alim yang berbuat ceroboh. Nah, seperti itu. Sebenarnya Pak Huda di awal pembicaraan beliau tadi ketika memberi sambutan sudah menjawab. Sebenarnya sebabnya akeh, Mas, tetapi salah satu yang terpenting adalah sudah tidak ada etos zuhud pada para ulama. Kira-kira seperti itu ya. Yang di situ dijelaskan cinta dunia dan takut mati. Jadi dunia dinomorsatukan. Kematian ditakuti, seolah-olah mati sama hidup itu sesuatu yang tidak sebagaimana seharusnya kita pahami. Jadi beliau tadi ngomong zuhud tadi, saya ini gak paham kok wong zuhud itu apa. Nek zuhud itu rumah sana mesti melarat lho Pak. Zahid dengan melarat itu gak podo rek. Itu zahid itu bukan soal kon duwe-duwe piro, tapi soal sikapmu terhadap uang. Nek kon si eman dunyo, kon gak zahid. Gini loh. Ulak sufi-sufi Ibnu Arabi itu kaya raya luar biasa. Syekh Abdul Qadir Jailani kaya raya luar biasa, tapi mereka seorang yang zahid. Saiki wong mikire ngono, lho zahid wong zuhud kok soge. Ya apa sih? Zuhud itu duduk soal soge gak soge, tapi kon eman tak gak karo dunyo. Nek kon nyahnyo eman gak wedi kelangan dunyo, iku namanya zuhud. Nek melarat malah gak zuhud. Angel buktine nek zuhud nek melarat, oncane gak duwe kon. Iku padha karo wong poso karo wong kaliren. Iku gak poso rancane gak somangan iku. Nah, orang yang berpuasa adalah orang yang bisa beli makanan tapi dia berani tidak makan. Orang zahid seperti beliau katakan bupati-bupati pertama muslim yaitu Aryo Tejo Syekh Abdurrahman itu adalah seorang zahid. Untuk menjadi seorang zahid gak kok terus mudun sebagai bupati terus dadi gelandangan, gak gitu. Tapi orang yang tidak mempertimbangkan sesuatu dengan dasar eman dunia.